إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang berlimpah, yang sangat banyak, yang kita kalau mau mencoba menghitungnya tidak akan kita mampu menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la azidannakum, aku akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kalian kufur, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka azabku sangatlah pedih. Ikhwanuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan pada siang hari ini, dari sekian banyak nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa memanfaatkan kesehatan dan juga kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah yang begitu besar, yang dikatakan afdalu nawafilil ibadat, ibadah sunnah yang paling afdal, yaitu talabul ilmi syar'i. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita membaca hadis yang kemarin belum selesai, kita ulangi membacanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Buraidah, dari Buraidah. Qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat seorang komandan, pimpinan, seorang komandan atas sebuah pasukan baik berupa jais maupun sariyah. Awsahu bitaqwallah. Beliau mewasiatkannya dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa biman ma'ahu minal muslimina khairan. Dan terhadap orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin, hendaknya dia berbuat baik. Hendaknya dia berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin. Faqala, maka beliau mengatakan, "Uzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah." Berperanglah kalian dengan nama Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, dan jangan kalian melakukan hulul, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Wala taghdiru, dan jangan kalian mengkhianati perjanjian atau melanggar perjanjian. Wala taghdiru, jangan kalian melanggar perjanjian. Wala tumatsilu, dan jangan kalian melakukan perbuatan mencincang. Tamtsil. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak-anak. Ya, mana sih tuan? Hah? Betul ya? Nah, berikutnya, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan jika engkau berjumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, jika engkau berjumpa musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathati khitalin aw khilalin, maka serulah mereka kepada tiga perkara. Maka serulah mereka kepada tiga perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabu. Nam, maka yang mana saja mereka penuhi dari tiga perkara tadi, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan jangan perangi mereka. Saya ulangi, yang mana saja dari tiga perkara tadi yang mereka terima, maka terimalah dari mereka hal tersebut, dan janganlah perangi mereka, tahan dari mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam. Yang pertama adalah serulah mereka kepada Islam. Tiga perkara yang harus seorang pimpinan perang ketika bertemu musuh adalah mendakwahi, dakwahilah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka, kemudian kalau mereka menyambutmu, yakni menerimamu dengan ajakan Islam tersebut, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka keislaman mereka. Thumma ad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka, serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negerinya orang-orang muhajirin. Kemudian serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negerinya orang-orang muhajirin. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka, agak panjang, annahum in fa'alu dzalika, bahwasanya jika mereka melakukan hal tersebut, dan kabarkanlah kepada mereka jika bahwasanya jika mereka melakukan hal tersebut, yakni berpindah ke negerinya muhajirin, zalika bukan masuk Islam ya, bukan Islam, tetapi apa, berpindah ke negerinya orang-orang muhajirin, zalikanya falahum malil muhajirin, maka mereka berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin. Maka mereka berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin, yakni ghanimah dan juga harta baik. Harta ghanimah dan harta baik. Wa alaihim ma'alal muhajirin. Dan wajib bagi mereka apa yang wajib bagi orang-orang muhajirin. Wajib bagi mereka apa-apa yang wajib bagi orang-orang muhajirin. Kalau mendapatkan ghanimah baik mereka dapat, begitu juga kewajiban yang dibebankan kepada muhajirin, mereka pun mendapatkan kewajiban tersebut. Fa'in abau, kemudian fa'in abau an yatahawwalu minha, kalau mereka enggak mau, enggan untuk berpindah darinya, mereka enggan untuk berpindah darinya negeri mereka, tidak mau pindah ke negerinya orang-orang muhajirin, fa'akbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka keadaannya seperti keumuman orang-orang Arab Badui kaum muslimin, bahwasanya keadaan mereka adalah seperti keumuman orang-orang Arab Baduinya kaum muslim kaum muslimin. Yajri alaihim hukumullahi ta'ala, berlaku atas mereka hukum Allah ta'ala, berlaku atas mereka hukum Allah ta'ala. Wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, dan mereka tidak mendapatkan ghanimah dan harta fai' sedikit pun. Dan mereka tidak mendapatkan ghanimah dan baik sedikit pun. Nah, dalam tafsir yang telah kita pelajari, di antara yang berhak, yang paling berhak mendapatkan harta baik itu adalah orang-orang muhajirin. Illa ayyujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Maka kalau mereka ikut berjihad, tentunya mereka akan mendapatkan ghanimah dan mendapatkan harta baik. Fa'in itu tentang kalau mereka menerima Islam, maka diajak untuk pindah ke negerinya muhajirin. Kalau mereka mau pindah ke negerinya muhajirin, maka mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin, baik harta ghanimah maupun baik. dan juga wajib bagi mereka apa yang wajib bagi orang-orang muhajirin. Dan kalau mereka tidak mau pindah, ini sudah Islam sekarang, tidak mau pindah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya keadaan mereka adalah seperti keumuman orang-orang Arab Badui yang muslimin. Berlaku atas mereka hukum Allah dan mereka tidak mendapatkan ghanimah dan faid sedikit pun. Kecuali kalau mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Maka orang yang ikut berjihad mendapatkan bagian dari ghanimah dan faid tersebut. Fa'inhum abau. Itu kalau menerima. Kalau berikutnya, fa'inhum abau. Lalu kalau mereka enggan, maksudnya enggan masuk ke dalam Islam, enggan menerima Islam. Perhatikan ya, bukan lagi enggak mau pindah tadi, sudah selesai pindah enggak pindah tadi. Ini kembali kepada yang pertama. Kalau mereka enggan, tidak mau masuk ke dalam Islam, fas'alhumul jizyah. Maka mintalah kepada mereka untuk memberikan upeti. Jizyah. Maka mintalah kepada mereka untuk memberikan jizyah, upeti. Fa in hum ajabuka. Kemudian kalau mereka menerimamu, yakni menerimamu untuk membayar jizyah. Faqbal minhum wa kuf anhum. Maka terimalah dari mereka dan jangan perangi mereka. Maka terimalah mereka tetap di atas kekufuran, cuma membayar jizyah, upeti. Maka terimalah hal tersebut dari mereka dan tahanlah dari mereka, yakni jangan engkau perangi mereka. Itu perangai ataupun perkara yang kedua. Yang pertama diseru kepada Islam, kalau enggak mau maka diminta untuk membayar upeti, jizyah. Fa inhum abau, kemudian kalau mereka enggan masuk Islam, tidak mau kemudian bayar jizyah, upeti, enggak mau, enggan, fasta'in billah wa qatilhum, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Hanafidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza hasarta ahla hitan, dan jika engkau mengepung orang-orang yang ada di dalam benteng, musuh yang ada di dalam benteng, jika engkau mengepung musuh yang berada di dalam benteng, fa'araduka an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyihi fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyihi. Kemudian mereka menginginkan kepadamu untuk engkau memberikan kepada mereka perjanjian dari Allah dan perjanjian dari nabinya. Lagi dikepung, ternyata mereka menginginkan kepadamu supaya engkau memberikan kepada mereka perjanjian dari Allah dan perjanjian dari nabinya. Fala, maka jangan engkau berikan kepada mereka janji, perjanjian dari Allah dan perjanjian dari nabinya. Walakin ij'al lahum zimmatak wa zimmata ashabika. Akan tetapi berikanlah kepada mereka perjanjian darimu dan dari sahabat-sahabatmu. Jangan mengatakan ini janji dari Allah atau janji dari Rasulnya, tetapi janji darimu dan perjanjian dari sahabat-sahabat. Kenapa? Fa innakum an tukhfiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru zimmatallahi wa zimmata nabiyyihi. Maka sesungguhnya kalian jika melanggar perjanjian-perjanjian kalian, jika melanggar perjanjian-perjanjian kalian dan perjanjian sahabat-sahabat kalian, ini atas nama kalian, bukan atas nama Allah. Ahwanu min an tukhfiru zimmatallahi wa zimmata nabiyyihi. Lebih ringan daripada kalian melanggar perjanjian dari Allah dan perjanjian dari nabinya. Ahwan di sini, lebih ringan di sini, nisbi. Maknanya bukan berarti ringan melanggar perjanjian kalau sama kita. Lah, bukan. Maksudnya lebih ringan dibanding kalau berjanji dengan nama Allah kemudian melanggar. Nah, wa illa engkau melanggar perjanjian dari kamu sendiri. Nah, bukan perjanjian Allah dan Rasulnya, itu juga besar. Perkaranya besar, tidak boleh melanggar perjanjian. Cuma kalau yang engkau langgar perjanjian darimu dan dari sahabat-sahabatmu bukan perjanjian dari Allah dan Rasulnya, lebih ringan pelanggarannya. Nah, bukan berarti ringan di sini enggak apa-apa, remeh. Bukan, maksudnya ringan dibandingkan kalau melanggar perjanjian Allah dan Rasul dan Rasulnya. Wa illa melanggar perjanjian semuanya berat. Dan dia min sifatil munafikin, termasuk sifatnya orang-orang munafikin. Khanafidin wa akhawatidillah rahimani wa rahimakumullah. Satu kalimat peragap lagi. Pendek. Berikutnya kata Rasulullah SAW, wa idha hafarta ahla hisn. Dan jika engkau mengepung orang-orang yang berlindung di dalam benteng. Dan jika engkau mengepung orang-orang yang berlindung di dalam benteng, yang ada dalam benteng musuh. Fa aradu an tunzilahum ala hukmillah. Kemudian mereka menginginkan darimu untuk membuat persetujuan dengan mereka di atas dasar hukum Allah. Kemudian mereka menginginkan kepadamu supaya engkau membuat persetujuan dengan mereka di atas dasar hukum Allah. Fala tunzilhum ala hukmillah. Maka jangan engkau membuat persetujuan dengan mereka di atas hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik. Akan tetapi buatlah persetujuan dengan mereka di atas hukummu sendiri. Kenapa? Ya, jangan memakai nama Allah. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Maka sesungguhnya engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu apakah tepat engkau menerapkan hukum Allah di tengah-tengah mereka atau tidak tepat. Nah, apakah tepat dalam menerapkan hukum Allah atas mereka atau tidak? Karena pimpinan perang adalah manusia biasa, bukan nabi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khanafiddin wa akhawatidillah rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita baca ini kemarin pada pertemuan pekan yang lalu telah kita ambil beberapa faedah. Nah, sebelum kita melanjutkan faedah-faedah yang berikutnya, kita akan memurojaah Naam, apa saja faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan yang sebelumnya? Naam. Kasha. Naam. Allah Subhanahu wa taala memiliki perjanjian atas hamba-hambanya dan hamba-hambanya memiliki perjanjian atas Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, apakah perjanjian Allah atas hamba-hambanya dan apakah perjanjian hamba-hambanya atas Allah? Raza, Ramakmur. Perjanjian Allah atas hamba-Nya adalah engkau adalah hendaknya beribadah. Hendaknya mereka. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak. Dan tidak membuat kesyirikan. Dan tidak membuat kesyirikan. Terus? Dan perjanjian Allah. Dan perjanjian hamba atas Allah adalah hendak. Hendaknya Allah menghukum. Hendaknya Allah mengazab. Awas lah, hati-hati, saya paham. Hendaknya Allah mengazab gimana? Adalah apa? Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya adalah supaya mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya mana? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Bahwasanya perjanjian Allah yang Allah ambil terhadap hamba-hambanya adalah mereka hendaknya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yo, siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Wafat. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa menyebutkan dalil yang sangat tegas lafadznya ahad janji dengan hak. Nah, janji Allah mengambil janji kepada manusia hendaknya mereka tidak beribadah kepada syaitan selain Allah tabaraka wa taala dan mereka hendaknya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tegas lafadznya ahad janji. Apa? Anda hafal enggak surah Yasin? Alam ahad ilaikum ya bani Adama. Terus? Alla ta'budus syaitan innahu aduun mubin. Kemudian yang berikutnya, wa anibuduni hadza siratun mustaqim. Nah, perhatikan ayat yang mungkin dibaca tapi banyak enggak kurang memahami. Allah mengatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam, Bukankah aku telah mengambil janji atas kalian wahai Bani Adam? Surah Yasin ayat 60-61. Yasin 60-61. Allah mengatakan, alam a'had ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Bukankah kami, kata Allah, telah mengambil janji atas kalian wahai Bani Adam, hendaknya kalian tidak beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaknya kalian beribadah kepadaku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Sangat jelas di sini. Janji yang Allah ambil dari Bani Adam adalah hendaknya mereka Allah ta'budu syaitan, tidak berbuat kesyirikan. Wa ani'buduni, dan hendaknya mereka beribadah kepadaku, itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dalil yang menyebutkan perjanjian Allah kepada manusia, kepada Bani Adam, adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah ta'budu syaitan. Jangan kalian beribadah kepada syaitan. Kalau ada yang bertanya, siapa di antara kita yang beribadah kepada syaitan? Tidak ada yang beribadah sujud kepada syaitan. Jawabannya, seluruh orang. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia beribadahnya kepada syaitan. Siapa saja yang beribadahnya kepada selain Allah, pada hakikatnya dia beribadah kepada syaitan. Nah, sebagaimana ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam surah Maryam, ketika dia mendakwahi ayahnya, beliau mengatakan, ya abadi la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, kata Ibrahim, jangan engkau menyembah syaitan. Jangan engkau menyembah syaitan. Kalau ditanya, apakah bapaknya Ibrahim Azar menyembah syaitan? Jawabnya, zatnya, ya tidak. Dia menyembah apa? Patung. Menyembah apa? Patung yang dia buat. Tapi sekali lagi, setiap perkara ataupun siapa saja yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Kepada syaitan. Intabihu, maka anaknya berhati-hati. Berikutnya, Ustazah Karang Makmu, Prabu. Nah, apa perjanjian nabinya atas hamba-hambanya, atas umatnya, dan apa perjanjian umatnya atas nabi? Atas ya. Nah, terus? Apa? Nah, perjanjian Nabi atas umatnya adalah mereka hendaknya mengikuti beliau di dalam syariatnya dan tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan umatnya memiliki janji atas beliau adalah beliau harus menyampaikan risalah ini dan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Sehingga yang harus kita tepati janji kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mengikuti beliau, mencontoh beliau, dan tidak di dalam syariatnya, dalam syariat ini, dan tidak membuat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Itu janji kepada janji nabinya Muhammad SAW atas umat-umatnya. Ini penting, khodhijin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang pertama kepada pasukan perang tersebut atau kepada pimpinan perang tersebut, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara definisi takwa telah kita sebutkan 3 definisi kemarin. 6 di antaranya adalah takwa itu intinya melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah ala ilmin wa basirah, di atas ilmu dan basirah, di atas ilmu dan pengetahuan. Begitu pula sebagian mereka menyebutkan dalam sebuah syair pengertian takwa ini, yaitu hendaknya mengosongkan dari perbuatan dosa baik yang besar maupun yang kecil. Khallil dzunuba shaghiraha wa kabiraha la tatuka. Kosongkanlah, buanglah, tinggalkanlah dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Itulah ketakwaan. Kemudian yang telah dirahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya dari yang kita ambil kemarin, apa lagi? Apa faedah ya lagi? Masih ada enggak? Sangat banyak kemarin tuh. Hafiz, apa faedahnya kemarin? Kemarin masih belum ini ya. Nah, enggak perlu ditambah. Nanti ditambah semakin banyak yang perlu hilang. Apa faedahnya lagi, Habib? Pertemuan kemarin. Apa pertemuan Nabi Muhammad? Hah? Dihalalkan bagi beliau ghanimah. Apalagi faedahnya, Ahmad? Ahmad Bitis, Selam. Atau gampangnya di antara hanya sejarahkan, di antara wasiat Nabi SAW kepada pas komandan perang adalah hendaknya dia berbuat baik kepada kaum muslimin yang ada bersamanya. Apa maksud berbuat baik kepada bawahan-bawahannya ini? Ada enggak? Abu Ahmad. Allah Allah. Anu Yahya. Apa makna berwasiat hendaknya pasukan perang berbuat baik kepada orang-orang yang ada di bawahnya? Apa? Siapa lagi? Aiman, apa? Sudah belum ya? Ada enggak? Bapak nih, ada enggak? Ah, ada. Allah. Nah, maksud berbuat baik kepada orang-orang yang di bawahnya adalah bersikap lembut kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka, tawadhu kepada mereka, dan meninggalkan merasa sombong, merasa tinggi dari mereka. Karena ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang punya kedudukan, pimpinan dia itu biasanya punya sikap merendahkan orang-orang lain. Kemudian ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, dari kalimat ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah. Apa saja faedah dari kalimat tersebut? Uzu bismillah fi sabilillah. Enggak kedengaran. Di antara faedahnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, perlu diulang nampaknya. Dari kalimat uzu bismillah fi sabilillah, di antara faedahnya adalah hendaknya mereka yang berperang mengikhlaskan niat mereka berperang benar-benar mencari ridha Allah tabaraka wa taala, mencari pahala, mencari pahala, mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ada faedah di sini dari kalimat fi sabilillah adalah hendaknya perang tersebut, berperang tersebut benar-benar di jalan Allah, bukan peperangan-peperangan yang bid'ah, yang tidak sesuai syar'i, yang dikira nanti matinya mati syahid padahal bukan mati syahid. Nah, begitu pula dari kalimat bismillah, bismillah itu mengandung faedah minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hendaknya ketika mereka berperang, bersandarlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, begitu pula qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Maknanya yang diperangi memang orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi. Orang-orang kafir yang memang berhak untuk diperangi, yaitu kafir harbi. Kafir harbi. Nah, kemudian uzu wala tawullu wala tawdiru wala tumassilu wala taqtulu walidan. Rasul mengatakan, berpesan lagi, berperanglah kalian. Uzu, berperanglah kalian. Wala tawullu, dan jangan kalian mencuri harta rampasan perang. Ini menunjukkan faedah yang kemarin diharamkannya, ataupun faedah kalau mungkin tahrimul hulul, haramnya mencuri harta rampasan perang. Nah, begitu juga diambil faedah wala tagdiru, jangan kalian melanggar perjanjian, berkhianat. Jangan kalian berkhianat. Ini yang sesuai dengan bab adalah memenuhi perjanjian, yaitu dari kalimat wala tagdiru, jangan kalian berkhianat. Nah, perlu diketahui ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, larangan berkhianat atau mengkhianati perjanjian itu idza ahadna, kalau kita melakukan perjanjian dengan mereka, maka tidak boleh melanggar perjanjian. Tidak boleh apa? Curang. Tidak boleh curang. Fa innahu yuhramul ghadr. Nah, amal ghadr bila ahdin, adapun kecurangan dengan tanpa perjanjian, tidak ada perjanjian dengan mereka sama sekali. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-harbu bid'ah. Al-harbu bid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Peperangan itu adalah tipu daya. Boleh maknanya ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk melakukan tipu daya, penipuan kepada mereka. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada perjanjian dengan mereka. Nah, maka boleh seorang melakukan tipu daya, bagaimana biar musuhnya kalah, bagaimana biar musuhnya mati dan seterusnya, walaupun apa? Curang dalam artian apa? Yang terpuji. Curang dalam artian atau kalimat yang lebih tepat, yang tipu daya, yang terpuji. Tapi ingat, ini kalau tidak ada perjanjian. Seperti kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja ilaihi rajulun minal musyrikin liubarizah. Ali bin Abi Thalib pernah ada seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin yang mengajaknya duel tanding satu lawan satu, mubarazah. Falamma aqbala ar-rajul ala Aliin, maka tatkala laki-laki itu maju untuk menyerang Ali, satu lawan satu nih. Tatkala laki-laki tersebut maju mau menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabihi Aliun. Ali berteriak kepada orang tersebut. Sahabihi Aliun. Ali meneriaki dia. Apa isi teriakan Ali? Ali mengatakan, "Ma kharajtu li ubariza rajulain." Aku tidak keluar untuk duel lawan dua orang. Aku tidak keluar, kata Ali, untuk berduel melawan dua orang. Ma kharajtu li ubariza rajulain. Aku tidak berduel untuk melawan dua orang. Maka ketika Ali berteriak, aku tidak keluar untuk berduel melawan dua orang, laki-laki kafir tadi menoleh. Falsafatal musyriku yadhunnu annahu ja'a ahadun min ashabihi yusa'idahu. Maka laki-laki musyrik yang mau maju menyerang Ali tadi, ketika Ali berteriak, aku tidak keluar untuk melawan dua orang, dia noleh. Noleh ke belakang. Dikirain ada kawannya yang mau membantu. Maka faqatalahu Aliun radhiyallahu anhu, ketika dia menoleh dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini kan apa? Secara zahir nampak kecurangan, tetapi itu tipu daya yang diperbolehkan. Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah, namanya peperangan itu adalah tipu daya. Nah, harus cerdas pimpinan perang ketika berperang. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ingat, kalau tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. Sebagaimana dulu siapa? Nu'aim bin Mas'ud. Yang mana dia ketika kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat merasa genting, dikepung dari berbagai sisi. Ketika perang Ahzab, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, orang Khotoban, akhirnya apa? Yang mereka mau berjanji, ingin saling membantu, tidak mundur, maka datanglah tiba-tiba Nu'aim bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Saya, kata Nu'aim bin Mas'ud, telah masuk Islam, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Izinkan aku untuk membuat tipu daya kepada mereka, dan izinkan aku untuk berbicara dengan engkau, wahai Rasulullah SAW, atau izinkan aku, wahai Rasulullah, untuk membicarakan tentang engkau. Nah, yang mungkin apa tidak engkau sukai. Cuma ini dalam rangka tipu daya. Maka silahkan, kata Rasulullah SAW, fa innal harba khid'ah. Silahkan engkau bikin tipu daya, dikarenakan peperangan itu adalah tipu daya. Maka dia pun mulai mendatangi setiap kabilah untuk melemahkan semangat mereka menyerang kaum muslimin. Akhirnya mereka melemah semangat mereka, menjauh dari teman-temannya, sekutu-sekutu mereka, karena terpengaruh dengan ucapan Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini fa nahjin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wala tumathilu, faedahnya adalah jangan kalian mencincang. Kemudian di antara faedah yang kemarin pula, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya adalah ada beberapa pihak yang tidak boleh untuk dibunuh di dalam peperangan. Di antaranya adalah anak-anak, kemudian pendeta, ahli ibadah yang beribadah, sibuk beribadah di tempat ibadahnya, kemudian seorang yang sudah tua renta, dan juga seorang wanita tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau mereka-mereka yang tidak boleh dibunuh ini ikut berperang atau menyemangati untuk berperang, atau mereka memiliki pendapat di dalam peperangan, pendapat-pendapat di dalam peperangan, maka mereka boleh untuk dibunuh. Ini khairuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian kalau kita melihat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzu bismillah fi sabilillah." qatilu man kafara billah. Kemudian beliau mengatakan lagi, urzu wala tahullu wala tabdiru wala tumasilu wala taqtulu walidan. Urzunya itu diulang dua kali. Pertama disebutkan urzu, berperanglah kalian. Ini faedah. Kemudian setelah itu diulang lagi, urzu, berperanglah kalian. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya seriuslah, sungguh-sungguhlah kalian di dalam berperang. Jangan main-main. Nah, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berperang. Jangan apa? Main-main. Maka kalau kita ingat tentang faedah yang semalam tentang syarat-syarat diperbolehkan untuk apa? Untuk bercanda, bergurau, kan ada 4. Ingat ya. Syarat-syarat boleh bercanda, bergurau itu kan ada 4. Yang pertama apa? Tidak ada dusta, tidak boleh berdusta di dalam bercanda. Bergurau tidak boleh ada dusta. Kemudian yang kedua, apa syaratnya? Tidak boleh ada unsur peremehan, perendahan terhadap orang lain. Guyon, bercanda, tetapi meledek dengan merendahkan orang lain, entah fisiknya atau wajahnya atau pekerjaannya atau apalah, mengandung unsur perendahan. Yang ketiga, tidak ada unsur dalam bercanda itu menakut-nakuti. Menakut-nakuti orang yang diajak bercanda. Nah, mengarahkan senjata kepadanya, main-main, bukan serius. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, syarat bercanda yang diperbolehkan adalah apa? Tidak bercanda pada tempat yang posisinya harus serius. Nah, jangan orang lagi nangis, lagi sedih, kau ajak bercanda. Bercanda yang menyebabkan enggak tepat. Nah, atau orang lagi berbicara serius, pada kondisi yang serius, engkau main-main dengan dia. Nah, begitu pula ya qul inna rahimani wa rahimakumullah, di dalam peperangan ini adalah tempatnya serius, bukan bercanda, bukan main-main. Maka Rasul mengatakan uzu, berperanglah, sungguh-sungguhlah berperang, jangan main-main. Ini peperangan ya qul rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syarat bercanda yang diperbolehkan. Cuma perhatikan dari bercanda bergurau yang diperbolehkan itu ada perkara yang penting, yaitu apa? Dua jenis. Wala tumazihu, jangan engkau mencandai dia, maknanya jangan terlalu sering banyak bercanda, dikarenakan banyak bercanda atau banyak tertawa membuat hati itu keras, dan jangan bercanda yang menyakitkan hati. Nah, bercanda itu asalnya diperbolehkan ya qul inna rahimani wa rahimakumullah, apalagi pada posisi, pada tempat yang memang dianjurkan untuk bercanda, bermain-main. Nah, terus apa yang dianjurkan untuk bercanda, senda gurau, dengan siapa? Dengan siapa Mas Yumani? Yang dianjurkan bercanda, bersenda gurau, jangan serius terus. Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa teman pergaulan? Dengan istri. Qul inna rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan termasuk perkara yang tidak boleh seorang menjadi orang yang selalu serius. Nah, tidak pernah bercanda sama sekali. Serius terus sampai pada sama istrinya enggak pernah bercanda. Nah, sama istrinya tidak pernah bercanda, tidak pernah bergurau ya qul rahimani wa rahimakumullah. Pulang-pulang siapkan nasi, siapkan makan. Ayo kita bekerja. Besok udah tidur anak-anak. Serius terus seperti ini ya qul rahimani wa rahimakumullah. apa pesan, apa ingat apa Rasulullah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, wahai Rasulullah, saya sudah menikah. Kata Rasulullah, tayyiban aw bikran, kamu menikah dengan janda atau dengan gadis? Maka kata Jabir, saya menikahnya dengan janda. Maka kata Rasulullah, kenapa dengan janda? Halla bikran, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Supaya engkau bisa bercanda, bermain-main dengan dia, dan dia pun bisa bercanda, bermain-main dengan engkau. Jadi paham ya? Nah, kalau apa jaraknya terlalu jauh, apa itu apa bercandanya sulit ya biasanya kan, namanya bercanda bermain-main itu yang sebaya biasanya ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka penting seorang suami dan istri itu untuk apa biasakan untuk bercanda bermain-main, jangan terlalu serius ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu serius tanpa ada canda itu membuat apa keseganan yang berlebihan. Terlalu segan ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apalagi tentunya kita-kita semuanya yang telah mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, yang orang melihatnya masya Allah orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah di mata awam tentunya. Nah, mereka melihat kita ini orang-orang yang rajin ibadah. Mereka melihat kita ini semuanya fokus ibadah, tidak ngurus apa? Tidak ngurus dunianya, istrinya kayaknya enggak terurus dan seterusnya. Ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesuatu yang keliru, nah, mentang-mentang sudah fokus beribadah, kenal manhaj salaf, enggak pernah main-main lagi sama istrinya. Enggak pernah bercanda sama istrinya, serius terus. Jangan demikian ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kan mengenal para istri ketika telah mengenal manhaj salaf ini, kita mengenal taklim ini kan, mereka kan seringnya kan di rumah. Nah, maka bukan berarti ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka sering di rumah memang tempat mereka, itu tidak boleh untuk sesekali untuk apa mengajak mereka rekreasi kemana, entah ke sungai apa ke kolam renang danau atau yang dikira cukup aman ya kan, rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka terkadang butuh, kadang mungkin sumpek bekerja di rumah, sumpek mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, mendidik anaknya, mengurusi anak-anaknya, sesekali tidak mengapa untuk diajak keluar biar fresh ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini enggak sesekali, sering tak ajak keluar. Nah, jualan, nah, itu lain itu bukan refreshing, nyari duit. Ini refreshing ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita itu refreshingnya itu selalu apa? Refreshing kemana? Sana. Sama siapa? Anak-anak. Loh, kok anak-anak terus? Yang itu juga butuh. Ya khodamuddin rahimani wa rahimakumullah. Dibutuhkan sekali mereka untuk mempreskan dirinya tentunya ke tempat-tempat yang aman. Ke tempat-tempat yang aman. Jangan sampai kalau mau cerita orang awam dulu ya, teman-teman yang mungkin pernah apa ya dulu menikah tuh pacaran. Ya pacaran ya. Kalau orang pacaran tuh sering enggak represi? Siapa yang pernah? Sering enggak keluar represi naik motor kemana gitu kalau pacaran tuh? Abu Zibah. Anak enggak tahu, anak enggak anu. Sering enggak? Apa enggak pernah? Di rumah aja calonnya. Oh, setiap hari datangi, ajak kemana, main bakso, ada ini. Yang pernah seperti itu, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu kok sebelum menikah kok sering seperti, kok setelah nikah kok disuruh apa bekerja terus, tidak pernah diajak refreshing sekali. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Terus kamu ngajaknya refreshing dulu sebelum menikah tuh apa tujuannya? Nah, seharusnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah ketika mengenal manhaj salaf, ketika mengenal agama ini, nah harus semakin apa? Mesra sama istrinya, semakin lembut sama mereka, jangan kasar-kasar. Dan yang lainnya ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bukan serius terus belajar ibadah terus enggak ada apa-apa mereka. Sementara dulu ketika belum menikah kok kayaknya diajak refreshing terus ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini ana ingatkan perkara yang penting. Ana ingatkan ini sebagian keluhan akhwat. Suami saya ini kok enggak pernah ngajak refreshing. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Perlu koreksi masing. Apa suami saya enggak pernah? Mungkin suaminya juga enggak hobi kan? Enggak hobi. Maka hendaknya di antara adab bergaul dengan istri juga ditanya, terkadang mau nyapa, apa mau belanja atau refreshing dan seterusnya. Karena apalagi ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang misalnya apa akhwat yang baru mengenal salaf ini, yang biasa mungkin dia apa keluar dari awam, ketika awam biasa apa ngeceng sana kemari, nah kemudian mengenal manhaj salaf langsung blas enggak keluar blas di rumahnya ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, biasanya dia berat kalau apa tiba-tiba demikian. Maka sekali lagi tidak mengapa insyaallah taala untuk sesekali untuk apa diajak mereka untuk refreshing ke tempat-tempat yang dikira aman, jangan sampai selalu bawaannya serius dengan apa pasangan kita, istri-istri kita ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk perkara yang kita hendaknya bermain-main dengan mereka tadi tentunya apa? Tidak terlalu bermain-main. Tidak terlalu bermain-main ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah pasangan kita, istri-istri kita untuk kita bercanda dengan mereka, bermain-main dengan mereka. Kalau ada yang mengatakan, "Dah tua, Ustaz. Dah tua masa kayak gitu." Nah, jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah itu umur berapa? Nah, beliau pun bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau diangkat menjadi nabi umurnya 40 tahun itu rahimani rahimani wa rahimakumullah. Nah, bukan umur yang apa muda lagi ketika dia menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga istrinya. Tetapi kalau kita melihat ada beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, terkadang melihat apa permainan-permainan. Ingat ketika Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah melihat orang-orang bermain pedang. Jadi paham ya? Apa? Keahlian memainkan pedang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakum sampai lama. Nah, Aisyah nonton dari belakang menempelkan dagunya di sininya Rasulullah. Nah, nengok seperti itu. Nah, Rasulullah menemani Aisyah radhiyallahu anha, dibiarkan terus dia melihat apa? Anak-anak atau orang-orang yang memainkan pedang tersebut ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka apa? Menyenangkan istrinya. Kenapa maksudnya? Tidak selalu bawaan itu serius sama mereka. Ada kalanya mereka butuh fresh melihat perkara-perkara yang tentunya tidak melanggar syariat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi apa? Kalau kita mendengar Rasulullah SAW dan Aisyah pernah lomba lari. Pernah enggak kita lomba lari dengan istri? Pernah enggak? Enggak kan? Rasul dua kali lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada kali pertama Rasul kalah. Nah, ketika kali yang kedua Rasul Rasul menang. Ya tentunya apa? Bukan serius kan? Kalau serius masa kalau Rasul kalah? Tapi tadi kan intinya untuk menyenangkan, untuk bermain-main dengan apa? Istrinya. Bahasa katanya ya mengalah. Kan abidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasul yang kedua menang, nah kata Rasul ini apa? Balas yang kemarin. Balas yang kemarin aku kalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kira-kira ketika melakukan lomba lari tersebut serius kayak orang olimpiade atau gimana? Hah? Tentunya apa? Bermain-main ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bergurau dan seterusnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya perlu diperhatikan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam hal bergaul dengan istri, hendaknya apa? Jangan selalu mereka diajak serius terus. Nah, selalu memikirkan misalnya ibadah terus, atau lebih parah lagi selalu memikirkan pekerjaan terus tanpa ada apa? Stres mereka, refreshing mereka, mungkin bertamasya, berekreasi di tempat-tempat yang mungkin dirasa aman insyaallah taala. Jangan selalu yang disenangkan semata-mata anaknya yang diajak sana dan seterusnya. Tapi ingat ya, sering-seringnya pas sekali. Sesekali ya kata Nabi rahimani wa rahimakumullah. Kalau sering-sering nanti bosan, begitu juga duitnya mungkin habis kalau membutuhkan banyak duit ya kata Nabi rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah faedahnya yang lainnya kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Tolong diperhatikan faedah-faedah yang telah disampaikan tadi. Subhanallah wa bihamdih.